Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Al-fasl tsani bain al-bid'ati wal mubtadi'. Yajib ala kulli man wa'a al-mabhatha as-sabiqa an yazhara lahu bi jala'in al-farqu baina qawlina fi mas'alatin hadithatin. Hadhihi bid'atun wa hukmina ala sahibiha al-mutashabbih mutanabbih biha annahu mubtadi'un. Izal hukmu ala al-amali al-hadithi annahu bid'atun innama huwa hukmu jarin ala waqti al-qawaidil al-alamiyati al-ilmiyati والدوابط الأصولية التي يصدر عن دراستها وتطبيقها ذلك الحكم بوضوح وبيان. أما صاحب هذه البدعة فقد يكون مجتهدا كما سبق، فمثل هذا الاجتهاد ولو أنه خطأ فإنه يدرأ عنه الوصف بالابتداء، وقد يكون جاهلا فينفى عنه لجهله الوصف بسمة الابتداء مع ترتيب الاسم عليه لتكسيره في طلب العلم إلا أن يشاء الله. وقد تكون ثمة موانئ أخرى من الحكم على مواكي البدعة بالابتداء. أما من أصر على بدعته بعد ظهور الحق له اتباعا للآباء والأجداد وجريا وراء المؤلف والمعتاد، فمثل هذا يليق به تماما الوصف بالابتداء لإراده وتنكره وابتعاده وتمهله. Ya. Yajibu ala kulli man, wajib atas setiap orang yang wa'a telah memahami al-mabahasa fiqa, pembahasan yang lewat, ayat harap lahu bijala'in, tidaknya jelas baginya dengan jelas al-farq, perbedaan antara penilaian kita di masalah dan hadisah untuk satu permasalahan yang baru, ini adalah bid'ah, dan penilaian kita ala sahibiha kepada pelakunya, al-mutalabis biha yang melakukannya, anak mubtadi' kalau dia adalah ahli bid'ah. Perlu dibedakan antara bid'ah sama mubtadi' ahli bid'ah. Idil hukmu alal amal al-hadisah, karena penilaian terhadap satu amal yang baru bahasa yang dia bid'ah, inama wa hukmun, dia adalah penilaian jarin yang terjadi berlaku ala wafil qa'id, sesuai dengan kaidah ilmiah dan tawabit usuliyah, kaidah-kaidah usul yang muncul antirosatiyah dari mempelajari qa'id dan tawabit tadi, watadbikah dan dari penerapan qa'id dan tawabit tadi, balikal hukmu, muncullah hukum itu, penilaian itu biwuduhin wa bayanin, dengan jelas dan jelas. Amma sahibu hadil bid'ati, nah, adapun pelaku bid'ah itu, faqad yakunu mustahidan, maka boleh jadi dia adalah mustahid. Bagaimana pembahasan yang lewat, famislu hadal istihad, maka istihad yang semacam ini, walau ana khata'un, meskipun ada istihad yang keliru, maka adanya istihad itu yadra'anhu, mencegah darinya, dari sahibul sahibu hadil bid'ah, anhunya hunya kembali ke sahibu hadil bid'ah, al-wasfabil ibtida, disifati difonis sebagai mubtadi. Maka istihad yang keliru itu adalah alasan yang menyebabkan sahibu bid'ah tidak disebut sebagai mubtadi. Maka mawanik tadi yang pertama di sini adalah istihad walau kana khata'an. Kemudian waqad yakunu jahilan, boleh jadi tidak tahu. Fa yunfa anhu, maka dihilangkan anhu dari sahibu hadil bid'ah lijahlihi karena kebodohannya al-wasfu bisimatil ibtidak, sifat bisimatil ibtidak dengan ciri-ciri atau apa nama simah al-wasfu pencifatan bisimatil ibtidak dengan penamaan ibtidak, penamaan mustadil. Juga dihilangkan darinya tartibul ismi alaihi, konsekuensi dosa alaihi padanya. Kalau kita katakan jadal mubtadi', maka artinya kita katakan itu juga dapat dosa, karena bid'ah itu dosa. Ya, kalau kemudian kita katakan ini perbuatan bid'ah namun orangnya bukan mubtadi', ya, artinya orangnya tidak dapat dosa. Maka yang kita nafikan dari dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak, yang pertama. Yang kedua kita nafikan juga, yang dinafikan dua. Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala tidak, yang kedua adalah tafsirul ismi alaihi. Kalau kita katakan dia ini bukan mubtadi', maksudnya dia tidak dapat dosa. Kalau kita katakan ini mubtadi', dia dapat dosa. Di taksir ini kita lihat di ilmi. Kenapa kita nafikan dirinya al-wasfu ibtida', atau kenapa kita nafikan dirinya konsekuensi dosa? Di taksir psikologi ini karena memang taksir dia lemah dalam menuntut ilmu. Tidak sempurna dia dalam menuntut ilmu ila aisha Allah sesuai sifat Allah mengendaki. Jadi yang dinafikan itu al-wasfu ibtida' wa ibtida'. Maaf, tapi di ismi alim namun tetap dosa. Yang dinafikan dari orang tersebut adalah status mubtadi'. Namun apakah dia berdosa dalam melakukan perbuatan bid'ah itu? Kata maaf, tapi di ismi alim namun tetap dia itu dosa. Namun dosanya bukan karena